sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya orang tersebut dengan sebab ta'alum, dengan sebab mempelajari. Karena kalau seorang dia jahil, tidak mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia akan mengatakan dirinya berpegang teguh kepada sunnah, padahal dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya mukminun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang lain tentang keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya orang tersebut akan terjaga dari ikhtilaf, akan terjaga dari perpecahan yang mazmum, yang tercela, sehingga orang tersebut terkala muncul fitnah, terkala muncul syubhat, diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab karena dia berpegang teguh kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, begitu juga at-tamassuk bi sunnah, berpegang teguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebab an-najah, keselamatan bagi orang tersebut dari firqah-firqah yang menyimpang, dari firqah-firqah yang sesat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73 millatan sintani wa 70 fi an-nar wa wahida fil jannah wa hiya al-jama'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, iftaraku, mereka terpecah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil milah, dan sesungguhnya agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ala 73 milah, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 72 finnar, dan satu di dalam jannah, wahyal jamaah, satu yang ada di dalam jannah adalah mereka al jamaah. Di dalam riwayat lain yang dimaksud jamaah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, tatkala para sahabat bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah ma ana alaihi, yang apa-apa aku berada di atasnya dan para sahabatku. Yaitu orang tersebut yang selamat adalah mereka yang berusaha mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya ta'allum bil kitab wa sunnah, mempelajari Alkitab wa sunnah, ini adalah merupakan al-wajibat, merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, insyaallah taala Pada kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Kita masih dalam bab tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, yang mana di dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun fa'aqim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, agama yang menyeru kepada tauhid dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yang bersih dari syirik, mengajak kepada tauhid. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu di atas fitrah tauhid. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang merubah fitrahnya Allah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi mayoritas, kebanyakan manusia, mereka tidak mengerti agama yang lurus tersebut. Maka dalam ayat ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita kepada agama yang hanif. Fa'akim wajhaka lidin. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini. Itu ad-dinul ladzi amarakallahu bihi. Itu perintah untuk mengikuti agama yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Yang mana agama al-hanif adalah agama yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Inilah agama al-hanif yang senantiasa memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat tersebut, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah manusia, yaitu fitrah di atas tauhid. Al-fitratu min dinil Islam atau ala din Islam, fitrah di atas agama Islam, agama yang lurus. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud, setiap anak yang dilahirkan maka dilahirkan di atas fitrah. Artinya di atas fitrah yang lurus, di atas dinul Islam, cinta kepada tauhid, benci kepada amalan-amalan syirkiyat. Inilah fitrah ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut berubah fitrahnya menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Nih. Inilah keadaan fitrah manusia. Pada hakikatnya, pada dasarnya orang tersebut lurus, di atas fitrah yang lurus, akan tetapi dengan sebab kedua orang tua anak tersebut, fitrahnya menjadi berubah. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fal aslu fil insani annahu muslimun, maka pada asalnya manusia itu adalah muslim. Ya, manusia itu adalah muslim karena fitrahnya sudah dicipta oleh Allah, fitrah cenderung kepada tauhid dan menjauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Hanya saja kedua orang tuanya yang merubah pemikiran anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa huwal ikhlasu dini lillahi azza wa jal. Fitrah yang dimaukan di sini adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Hadza huwal aslu fih, inilah asalnya fitrah manusia, yaitu at-tauhid, membenci perbuatan-perbuatan syirkiyat, membenci perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Wa idzan kharafa wal inhirafu tari'atun tari'un 'alaihi bisababi tarbiyati sayyati allati yurabbiha 'alaiha walidah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, inilah asalnya fitrah seorang anak, bahwasanya fitrahnya di atas tauhid. Maka yang namanya penyimpangan, kata beliau, al-inhiraf, yang namanya penyimpangan, tari'un alaihi, ada punya penyimpangan itu ada dimasukkan kepada orang tersebut. Pada asalnya anak itu lurus, kemudian kenapa anak yang tadinya lurus kok memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Karena dimasukkan kepada orang tersebut pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga orang tersebut menjadi menyimpang. Barakallahu fikum. Bisababi tarbiyati sayyi'ah, ini diantara perkara yang bisa merusak fitrah seorang anak. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, diantara sebab fitrah yang merubah fitrah seorang anak adalah at-tarbiyatu sayyi'ah. Bisababi tarbiyati sayyi'ah, dengan sebab barakallahu fikum tarbiyah yang jelek yang diajarkan oleh kedua orang tuanya kepada anak tersebut. Ya. Inilah yang menyebabkan tarbiyah yang sayyi'ah, tarbiyah yang jelek, yang menyebabkan akhirnya barakallahu fikum anak tersebut berubah fitrahnya. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum sangat penting seorang hamba tatkala memberikan tarbiyah kepada anak, berikan tarbiyah yang baik, tarbiyah yang bisa menjaga fitrahnya. Jangan dirubah fitrah seorang anak yang tadinya di atas tauhid, yang tadinya di atas Islam, kemudian rusak gara-gara tarbiyah kedua orang tua yang keliru. Maka jangan sampai demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah peringatan untuk kita, ya, supaya kita benar-benar perhatian kepada tarbiyah anak-anak kita. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab beliau yang berjudul Aqidatut Tauhid menyebutkan beberapa sebab yang bisa merusak fitrah anak. Yang tadinya di atas tauhid, cinta kepada tauhid, benci kepada syirikan, tiba-tiba berubah. Ya. Di antaranya barakallahu fikum tadi, tarbiyah yang sayyi'ah, tarbiyah yang jelek. Baik tarbiyah yang jelek tersebut datangnya dari orang tua, atau barakallahu fikum tatkala orang tua mendidikan ke tempat-tempat, menitipkan kepada tempat-tempat pendidikan, ternyata barakallahu fikum keliru. Ya. Di situ diajarkan perkara-perkara yang menyimpang dari Alkitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Maka di akhir ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan zalika dinul qayyim. Demikian itulah agama yang lurus. Ya. Demikian itulah agama yang lurus. Kata beliau zalika alladhi awhallahu ilaika wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Kata beliau Taqala menjelaskan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, ya. Itu agama yang Allah wahyukan kepadamu. Agama apa? Agama yang disebut dengan agama al-qayyim, wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Yang dimaksud agama yang lurus, agama yang al-qayyim, ya, barakallahu fikum, adalah agama yang mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Watarku ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan agama al-qayyim. Itu al-mustaqim. Ya, sama dengan agama yang mustaqim, agama yang lurus, agama yang al-mu'tadil, alladzi la i'wijaja fih, agama yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. La huluwa wa la jaha, tidak ada sifat berlebih-lebihan, dan juga tidak ada sifat meremehkan. Barakallahu fikum. Maka perlu diingat, ya, perlu diingat, dua sifat ini, sifat hulu dan sifat yang kedua adalah tasahul, meremehkan, ini adalah merupakan senjata iblis untuk menggoda anak keturunannya Adam alaihi salam. Ya. Senjata iblis untuk menggoda manusia di dalam menjalankan ibadah. Tatkala manusia digoda, mungkin dari sisi sholat, supaya meninggalkan sholat, dia tidak mampu. Maka akan digoda oleh syaitan dari sisi hulu di dalam menjalankannya. Sehingga dia menjalankan sholat-sholat yang bid'ah, sholat-sholat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian, akan diganggu dari sifat meremehkan, merendahkan, tasahul, menggampangkan syariat Islam tersebut. Nah ini, maka hati-hati dari dua penyakit ini. Itu penyakit al-ghulu, berlebih-lebihan, atau ya sebaliknya, meremehkan. Maka agama yang al-qayyim, agama yang qayyim, agama yang lurus adalah agama yang al-mu'tadil, alladzi la i'wijaja fih. Ini agama yang lurus, agama yang tengah-tengah, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. La huluwa wa la jafa, tidak ada sikap hulu, berlebih-lebihan, yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang. La taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wa la jafa, dan juga barakallahu fikum, jangan meremehkan, menggampangkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengerti agama yang lurus ini. Inilah kebanyakan manusia. Sehingga terkadang kita dapati orang di dalam beragama, di sana ada yang memiliki sifat hulu, berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan kepada orang saleh, berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah, sehingga sampai masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Ya, inilah yang jarang diketahui oleh manusia. Sehingga Allah menyatakan, walakin aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia, mereka tidak ngerti agama yang lurus ini. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya, dia menjalankan agama dengan tasahul, dengan meremehkan, menggampang-gampangkan, sehingga tatkala tarkul wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, tidak merasa kalau itu adalah beban, ya, kalau dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yajhaluna hadza din, walidzalika yaqauna fima yaqaun fihi minadh-dhalalati wal inhiraf. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu kebanyakan manusia, yajhaluna hadza din, mereka bodoh terhadap urusan agama ini. Ya. Apa akibatnya tatkala seorang itu jahil terhadap urusan agama? Kata beliau, kadzalika yaqauna fima yaqaun. Tatkala mereka jahil, terjatuhlah, terjadilah apa yang terjadi. Apa akibatnya orang tersebut jahil? Orang yang jahil terhadap ilmu din, akibatnya adalah minal dhalalah, dia terjatuh ke dalam kesesatan. Ini akibat tatkala seorang itu jahil tentang ilmu agama. Tidak tahu kaifiyah, bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, dia tidak ngerti. Maka akibatnya dia yang pertama terjatuh kepada abdolal, kesesatan. Yang kedua, wal inhiraf, dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Wa na'udhu bila min dalik. Inilah barakallahu fikum, akibat seorang tatkala jahil dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa illa fadinul fadinu qayyimun mustaqimun. Wa in hasala inhirafa huwa min tasarufin nas. Kata beliau, maka kata beliau, wa illa fadinul qayyim mustaqim. Maka yang namanya agama itu adalah agama yang lurus. Sehingga kata beliau, tatkala terjadi penyimpangan, itu barakallahu fikum min tasarufin nas, dari perbuatan manusia. Bukan agama yang agamanya yang menyimpang, tapi adalah perbuatan manusia. Barakallahu fikum. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Perhatikan di dalam lafadz ini, kata beliau, akan tetapi kebanyakan manusia barakallahu fikum la ya'lamun. Ungdur ila qalihi aktsar. Kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan kalimat kebanyakan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lihat. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Di sini ada faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa huwa atau fa huwa yufidu annahu la yahtaju bi kathrati idza kanat ala dhalalin wa ala khata'in. Maka pada lafaz ini kalimat aktsar, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Maka kata beliau di sini ada faidah yang sangat berharga. Apa itu faidahnya? Wa huwa la yufid, bahwasanya tidaklah memberikan faidah jumlah yang banyak apabila jumlah yang banyak tersebut di atas kesesatan atau di atas kesalahan. Sehingga barakallahu fikum, di sini kita tidak bisa berhujjah dengan banyaknya manusia. Ya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kebanyakan manusia. Ya. Mayoritas manusia, kebanyakan manusia. La ya'lamun. Mereka itu adalah orang yang jahil. Ya. Inilah kebanyakan keadaan manusia. Kebanyakannya demikian. Sehingga di sini barakallahu fikum. Ya. Tidak boleh seorang berhujjah ala dhalal wa ala khata ala kasratihi. Tidak boleh seorang yang dia berjalan, berhujah, berdalil, yang dia berjalan di atas kesesatan atau kesalahan dengan jumlah yang banyak. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Inilah kebanyakan manusia. Ya. Kebanyakan manusia, mereka adalah apa? Dalam keadaan la ya'lamun. Dalam keadaan tidak mengerti. Ya. Sehingga barakallahu fikum, yang menjadi ibrah itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang menjadi ibrah adalah al-haq, kebenaran. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama yahtaju biman kana alal haq walau kana qalilan. Maka yang dijadikan hujjah itu adalah orang yang berjalan di atas al-haq, kebenaran, walaupun jumlahnya sedikit. Barakallahu fikum. Dan wala yahtaju biman kana alal batil walau kana adaduhum kathira. Dan janganlah engkau tertipu dengan orang yang berjalan di atas kebatilan walaupun jumlah mereka sangat banyak. Ya. Walaupun jumlah mereka sangat banyak, jangan tertipu. Oh. Jangan terus mengatakan, oh saya kalau ikut pengajian yang ini jumlahnya sangat banyak, disukai orang. Lah, kita jangan tertipu dengan jumlah yang sangat banyak, tapi yang menjadi ibrah adalah al-haq. Walaupun sedikit, kalau itu al-haq, itulah yang kita ikuti. Apalagi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati kebanyakan mereka manusia la ya'lamun. Kebanyakan mereka adalah tidak mengerti. Barakallahu fikum. Ya. Inilah keadaan manusia. Sehingga di sini Syekh Shalih Fauzan memberikan nasihat kepada kita, peringatan kepada kita, jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum. Selanjutnya beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil berikutnya. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna allaha astafa lakumud dina falatamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan firman Allah wa wassa biha Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan wasiat, itu wasiat tauhid, banihi kepada anak keturunannya. Wa Ya'qub, begitu juga, begitu pula Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan nasihat wasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada anak keturunannya. Wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak keturunannya. Wa wasa biha Ibrahim, dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat banihi kepada anak keturunannya. Wa Ya'qub, begitu juga Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum terdapat faidah menunjukkan bahwasanya al-anbiya, para nabi, mereka memiliki perhatian yang luar biasa kepada anak keturunan mereka. Ya, memiliki perhatian menjaga anak keturunannya dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga tatkala mau meninggal memberikan wasiat pesan-pesan yang penting barakallahu fikum untuk anak keturunannya. Para nabi barakallahu fikum, kita lihat bentuk perhatiannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam berdoa, ya, mendoakan anaknya. Barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anakku, itu anak keturunanku. Anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak budal asnam. Untuk beribadah kepada patung. Minta kepada Allah supaya dirinya, begitu juga anaknya, dijauhkan dari peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para al-anbiya, para nabi dan orang-orang saleh, mereka memiliki perhatian kepada anak. Sehingga mereka senantiasa mendoakan, ya, senantiasa mendoakan anaknya dalam kebaikan-kebaikan. Dan ayat berikutnya pula yang menunjukkan tentang perhatiannya mereka para nabi kepada anak-anak mereka adalah ayat yang tadi kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. yaitu wasiat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub alaihi masalam banihi kepada anak-anak mereka. Sehingga di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa wasa biha ay bi kalimatit tauhidi Ibrahim alaihi salam banihi Ismail wa Ishaq. Yaitu kata beliau di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat dengan kalimat tauhid. Memberikan wasiat dengan kalimat tauhid itu kalimat mengajak supaya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya bit tauhid, dengan tauhid. Barakallahu fikum. Kepada anak-anak mereka yaitu Ismail dan Ishaq, begitu juga Nabiullah Ya'qub pun memberikan nasihat atau wasiat yang sama kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Wasahum bikalimatit tauhid, memberikan wasiat kepada mereka, kepada anak-anaknya dengan kalimat tauhid. Ya, memberikan wasiat kepada anak-anaknya bikalimatit tauhid, dengan kalimat at-tauhid, supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan wasiat yang sangat penting, ya. Wasiat yang sangat penting, wasiat untuk senantiasa bertauhid, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah. Yang mana wasiat-wasiat seperti ini sering dilupakan oleh manusia, ya. Memberikan wasiat supaya tetap kokoh di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari bid'ah. Barakallahu fikum, yang seperti ini sering dilupakan oleh aktsarun nas, oleh kebanyakan manusia. Sehingga mereka lebih memilih wasiat kepada harta, kepada almal, untuk begini dan untuk begitu, tapi tidak diperhatikan dari sisi at-tauhid, dari sisi tauhidnya, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya al-wasiatu takunu bil amwal wa takunu fitin. Yang namanya wasiat bagi orang yang mau meninggal dunia bisa juga bentuknya wasiat yang kaitannya dengan amwal, dengan harta, atau wasiat yang kaitannya dengan agama. Apa yang dimaksud wasiat dengan agama? Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud al-wasiatu bidin, wasiat dengan agama, wa dzalika bil hasi ala tamassuki fiddin. Yang dimaksud wasiat dengan agama yaitu memberikan dorongan kepada yang diwasiati untuk benar-benar berpegang teguh terhadap agama tersebut, ya. Inilah yang disebut dengan wasiatu fiddin, wasiat dengan agama. Al-hath, memberikan dorongan, alat tamasuk untuk berpegang teguh, ya, bidin, dengan agama tersebut. Sehingga ayat yang tadi kita baca, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya dengan tauhid, artinya supaya anaknya itu benar-benar atamasuk bit tauhid dan menjauhi perkara-perkara yang akan menjauhkan seorang dari at-tauhid. Barakallahu fikum. Fa Ibrahim wa Yaqub, Ibrahim alladhi huwa abul anbiya, itu nasihatnya Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Yaqub. Yang namanya yang mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam huwa abul anbiya. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya para nabi. Wa Yaqub alladhi huwa abu bani Israil, adapun Yaqub adalah bapaknya bani Israil. Kilahuma awsa dzurriyyatahu bi kalimatut tauhid. Ini yang penting, ya. Kata beliau, keduanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yaqub alaihi salam, kedua-duanya awsa, memberikan wasiat dzuriyah tahu kepada anak keturunannya bi kalimatit tauhid, ya. Memberikan wasiat kepada keturunannya dengan kalimat tauhid, ya. yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jal wa dinil haq. Itu orang tersebut mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah, di dalam beragama, di dalam mengikuti al-haq hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang hendak jadi perhatikan oleh seorang mukmin. Tatkala seorang mukmin bertauhid, tatkala seorang mukmin berjalan di atas al-haq, hendaklah kita meniatkan semuanya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa." Tidaklah mereka diperintah, yaitu manusia, kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, memberikan nasihat kepada kita semua. Kata beliau, "Wa hakadha yajibu 'alal walidi an yurabbi auladahu ala ta'atillah." Maka dan demikianlah merupakan kewajiban alal walid, bagi orang tua. Kewajiban bagi orang tua. Apa kewajibannya orang tua? An yurabbiya auladahu, untuk mentarbiyah, membimbing anak-anaknya ala ta'atillah, supaya mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan tarbiyah kepada anaknya, ya. Tarbiyah supaya mereka menjadi orang-orang yang taat. Apalagi al-ab, apalagi bapak, ya, merupakan tanggung jawab di rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya. Jagalah diri-diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fikum. Ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap mukmin. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas lagi, "Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. 6. "Wa rajulun ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun." Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut. Apakah mengarahkan kepada perkara-perkara yang baik, atau na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mengarahkan kepada perkara-perkara yang batil. Barakallahu fikum. Inilah kewajiban orang tua kepada anaknya. Ya. Wa hakadha yajibu 'alal walid. Maka demikian pula wajib bagi orang tua untuk mendidik, mentarbiah anak-anaknya ala ta'atillah, supaya mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusihim idza hadarahul maut bi tsabati 'ala din wal baqa'i 'ala tauhid. Perhatikan, yang pertama wajib bagi orang tua untuk mentarbiah, mendidik anaknya ala ta'atillah, supaya mereka senantiasa taat kepada Allah. Kemudian perintah berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut, kata beliau, "Wa an yusihim," hendaklah orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya. "Idza hadarahul maut," tatkala datang kematian, tatkala dirasa sudah mau mati, maka hendaklah orang tua memberikan wasiat kepada auladuhu, kepada anak-anaknya. Wasiat untuk apa? Bisabati ala din. Wasiat supaya anak keturunannya itu kokoh di atas agama. Ya. Wal baqai ala tauhid. Memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya tetap di atas tauhid, sabar di atas tauhid, sampai bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Biasanya anak tatkala mendapatkan wasiat dari orang tua, ini akan terus ingat. Sehingga kalau orang tuanya meninggal dunia, dia akan mengingat wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya, Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Tatkala dalam keadaan hidup mentarbiah anak-anaknya supaya senantiasa melakukan ketaatan, tatkala mau datang sakaratul maut, memberikan wasiat supaya mereka sabat ala din, kokoh di atas agama, kokoh di atas tauhid. Wa hadza min hirsil abawaini karimain Ibrahim wa Yaquba ala dzurriyyatihima. Maka ini menunjukkan semangatnya orang tua, ya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Yaqub alaihissalam ala dzurriyyatihima, kepada anak-anaknya, ya, memiliki perhatian yang luar biasa, ya, memiliki perhatian yang luar biasa kepada anak-anaknya, memberikan wasiat supaya tetap di atas tauhid, supaya tidaklah mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ya baniya hadza nida. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya baniya, memanggil dalam ayat tersebut kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama. Ya. Ikhtar tauhid lakum, Allah telah memilihkan tauhid untuk kalian. Ya. Li'annahum auladul anbiya, karena mereka itu adalah anak-anaknya para nabi. Keturunan Ya'qub alaihissalam, keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka itu adalah barakallahu fikum anak-anaknya para nabi, keturunannya nabi. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wahum aula an yatamassaku bihadza din, oleh karena itu mereka lebih aula, ya, lebih aula, lebih pantas untuk berpegang teguh dengan agama ini, dengan agama tauhid, ya. Wa an yakunu qudwatan linnas, sehingga dia menjadi contoh, mereka menjadi contoh linnas bagi manusia. Barakallahu fikum. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan di sini wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Yaqub dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, memesankan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, berlepas diri dari amalan-amalan syirkiyat. Sehingga kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi wasiatun bitamasuki bidini ilal mamat. Maka ini merupakan wasiat, ya, wasiat supaya berpegang teguh dengan agama sampai mati. Inilah batasan di dalam berpegang teguh kepada agama ini. Sampai kapan kita berjalan di atas sunnah? Jawabannya adalah ilal mamat, sampai mati. Ya. Sampai mati. Barakallahu fikum. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wasiat supaya berpegang teguh kepada agama ini yang lurus, illal mamat, sampai mati. Bagaimana artinya seorang itu berpegang teguh bidin, dengan agama? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, makna seorang itu berpegang teguh dengan agama, ya, maknanya kata beliau, wadzalika bil amali bihi. Yang pertama, hendaklah orang tersebut mengamalkan agama tersebut, ya. Orang tersebut mengamalkan agama tersebut, ya. Nah, kalau orang tersebut berpegang teguh dengan Islam, artinya adalah mengamalkan dinul Islam. Kemudian wasabatu alaih. Kemudian yang berikutnya, dia berusaha kokoh di atas Islam tersebut walaupun berbagai macam cobaan. Cobaan dari dalam, cobaan dari luar, ya. Yang namanya cobaan itu bentuknya macam-macam. Terkadang cobaan itu muncul dari luar. Dari orang-orang fasik, dari orang-orang ahlul ma'asi yang berusaha mencela, merendahkan orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Dicela. Ya. Direndahkan, dicemooh. Ya. Sehingga terkadang malu. Kalau gak sabar, malu. Ya. Masa saya ngaji dianggap ya, nyalah-nyalahkan yang lain. Merasa benernya sendiri, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Gangguan dari luar harus sabar. Dan terkadang pula barakallahu fikum, gangguan itu muncul dari dalam. Terkadang muncul bosan, ya. Muncul bosan. Ya. Kok kayak gini ya? Kok setiap harinya kayak gini? Setelah kenal dakwah, mau mengerjakan ini nggak boleh, mau mengerjakan itu nggak boleh. Lama-lama muncul bosan. Senantiasa disuruh untuk ngaji, untuk belajar, beramal, ya. Membosankan. Ya. Kadang-kadang muncul dari dalam. Maka di sini diperlukan as-sabat, ya, kokoh di atas al-haq tersebut, bersabar di atas al-haq tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk seorang itu kokoh di atas agama, ya. Di antara bentuk seorang itu kokoh di atas agama adalah al-hadharu mimma yukhalifuhu minal bida'i wasyirki wa da'wati ila dhalal. Kata beliau, di antara bentuk seorang itu kokoh di dalam berpegang teguh kepada agama adalah al-hadharu, menjauhi, mengingatkan. Mimma yukhalifuhu, dari apa-apa yang menyelisih kebenaran. Diingatkan, ya. Tatkala ada perkara yang batil, diingatkan, ditahdir, ya. Tahdir itu artinya peringatan, mengingatkan manusia, ya. Sehingga tatkala ada kalimat fulan ditahdir, ya. Artinya fulan itu diingatkan supaya manusia itu jangan mendekati si fulan karena dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan seterusnya. Maka di antara bentuk seorang itu berpegang teguh kepada ad-din, kepada agama, dia al-hadharu mimma yukhalifuhu. Dia menjauh, mengingatkan dari perkara-perkara yang menyelisih kebenaran, minal bid'ahi wasyirki, dari perkara-perkara yang bid'ah, dari perkara-perkara kesyirikan, wa da'wati ila dhalal. Ya. Dan mengingatkan manusia dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Ini diantara bentuk sabat ala din, ya. Jadi diamalkan, setelah itu kokoh, dan yang ketiga dia berusaha menjauhi perkara-perkara yang menyimpang, mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang menyimpang, baik itu bentuknya perkara yang bid'ah atau bentuknya adalah perkara-perkara yang syirkiah, perkara-perkara kesyirikan. Sehingga at-tahdzir barakallahu fikum merupakan bentuk as-sabat ala din. Mengingatkan manusia dari kebatilan, menjauhi dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang membahayakan, yang bisa mendatangkan syubhat. Ini adalah merupakan bagian dari agama dan merupakan bentuk seorang itu kokoh di atas agama. Barakallahu fikum. Kenapa harus demikian? Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala akan menjelaskan kenapa di antara bentuk seorang itu kokoh di atas agama dia harus mentahdir, berhati-hati dari perkara yang menyimpang, dari perkara bid'ah, dari perkara syirik, mengingatkan dari orang-orang yang memiliki syubhat, memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Kenapa harus demikian? Kata beliau, famadamal insanu ala qaidil hayati fa innahu urdhatun lil inhiraf. Kata beliau, tatkala manusia itu masih hidup, maka sesungguhnya dihadapkan kepada orang tersebut penyimpangan, ya. Dihadapkan kepada orang tersebut penyimpangan. Ini tatkala orang tadi masih hidup. Sehingga barakallahu fikum, jangan merasa dirinya aman. Nih. Jangan terus merasa oh saya sudah ngaji salafi 20 tahun ya, sehingga merasa dirinya aman, tidak mungkin saya akan terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah, tidak mungkin saya akan terjatuh ke dalam pemikiran hizbiyat ya, jangan merasa aman. Kata Syekh Shalih Fauzan, selagi orang tersebut masih hidup, maka dihadapkan kepadanya penyimpangan-penyimpangan. Kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dihadapkan kepadanya syubhat, dia akan bingung, lama-lama termakan oleh syubhat. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Jangan sampai merasa aman. Jangan sampai barakallahu fikum merasa tenang dari penyimpangan. Oh, saya sering belajar manhaj. Saya sering belajar tauhid. Jadi insya Allah tauhid saya, manhaj saya itu aman sampai mati. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Betapa banyak orang yang tadinya kokoh di atas sunnah, tiba-tiba menyimpang. Ya. Yang tadinya keras kepada ahlul bid'ah, ya, tiba-tiba menyimpang. Ya. Sebagai contoh adalah Muhammad Al-Imam. Ya. Muhammad Al-Imam Al-Makbari. Ya. Orang yang suka waktu itu ya, semangat ya, membantah orang-orang Syiah Rafidhah ya, punya bukunya tulisannya bantahan kepada orang-orang Syiah ya. Tapi sekali lagi, yang namanya orang hidup itu tidak aman dari fitnah. Tidak ada yang menyangka kalau Muhammad Al-Imam akan terjatuh ke dalam penyimpangan yang luar biasa. Kok bisa ya, mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah adalah ikhwanuna, saudara kita, kitab kita sama, agama kita sama, rob kita sama, musuh kita sama. Ucapan-ucapannya Muhammad Al-Imam ya, bisa mengucapkan kalimat seperti itu ya. Orang yang mendengar aneh ya, kok bisa? Itulah yang namanya fitnah. Jadi hati-hati, jangan kita merasa aman. Kalau saya sudah yakin Syiah itu sesat, saya yakin Sufi itu sesat, saya yakin Jamaah Tabligh itu sesat, saya yakin Sururi itu sesat. Tetap berdoa, tetap hati-hati, jangan mendekat-dekat mereka. Sebagai contoh yang sangat jelas tadi, buku-bukunya masih ada, bantahan Muhammad Al-Imam kepada orang-orang Rafidhah. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Kebalikannya, justru membela-bela barakallahu fikum orang-orang Rafidhah ya. Bahkan tatkala orang-orang Rafidhah diperangi oleh ahlu sunnah, Muhammad Al-Imam berteriak-teriak ya, supaya dihentikan ya, jangan terjadi pertumpahan darah, itu saudara kita. Ini teriakan Muhammad Al-Imam ya. Yang namanya Syiah Rafidhah barakallahu fikum ya, para ulama telah menetapkan bahwasanya ini adalah satu firqah yang kafir ya, keluar dari Islam. Ini Syiah Rafidhah ya, dengan pemikiran-pemikirannya suka mencela para sahabat, mengagungkan kuburan dan seterusnya. Oleh karena itu, ini nasihat yang sangat indah dari Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya yang namanya orang masih hidup itu dihadapkan kepada penyimpangan. Sehingga hati-hati, jangan merasa aman ya. Kemudian, oh saya sudah ngaji lama, saya sudah tahu kesesatannya Sururi, saya sudah tahu kesesatannya Jamaah Tabligh, sudah tahu kesesatannya Ikhwanul Muslimin ya. Karena merasa aman, kemudian dekat-dekat dengan mereka, orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Maka yang seperti ini barakallahu fikum sangat berbahaya. Kemudian wattiba'u du'adid dalal. Begitu juga orang yang hidup, kata beliau, sangat rawan untuk mengikuti dai-dai yang menyeru kepada penyimpangan. Ilam yuthbithullahu azza wa jal. Kalau orang tersebut tidak diberi kekokohan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata beliau, wahada fihi dalilun ala anal ibrata bil khatimah. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya ibrah, pelajaran yang kita ambil adalah pada penutupan orang tersebut. Apakah ditutup di atas tauhid, ditutup di atas sunnah, dalam keadaan membenci syirik, dalam keadaan membenci bid'ah, atau sebaliknya justru ditutup dengan kejelekan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah bi tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, "Fal Islamu yuradu bihi at-tauhid wa huwa dinu jami'ir rusuli wa kullu rusuli ja'u bitauhid wa huwa al-islamul wajhi lillahi azza wa jal wal ikhlas." Ya. Kata beliau yang dimaksud dengan Islam di sini disebutkan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa yang dimaksud muslim di sini? Kata beliau, "Al-Islam," yang dimaksud muslim di sini, yang dimaksud Islam di sini, "yuradu bihi at-tauhid," yang dimaksud adalah at-tauhid. "Wa huwa dinu jami'ir rusul," yang mana tauhid ini adalah merupakan agamanya para rasul. "Min awalihim ila akhirih," dari yang pertama sampai yang terakhir. "Wa kullur rusuli ja'u bitauhid," semua para rasul mereka datang membawa tauhid. Ya, ini semua para rasul membawa tauhid. "Wa huwa islamul wajhi lillah wal ikhlas," itu mengajak manusia supaya mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wal ibtia'adu 'ani syirki," ya, dan mengingatkan supaya manusia itu jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun," kata Allah. Maka janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan barakallahu fikum mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tabulu hadha hasun ala sabati ala hadha din wa adamul iltifati ila ma khalafahu. Maka kata beliau, ayat ini merupakan dorongan kepada kita untuk senantiasa kokoh di atas agama yang lurus. "Wa adamul iltifat," dan jangan menoleh, "ila ma khalafahu," kepada agama-agama yang menyimpang. Ya. Lurus di atas agama yang hak, lurus di atas siratul mustaqim. "Wa adamul iltifat," jangan menoleh mereka, kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Karena mereka memiliki syubhat yang sangat berbahaya. Ya. Sehingga hati-hati, jangan terus mendekat-dekat mereka, apalagi mencoba mengajak debat mereka. Ya. Jangan. Mereka itu memiliki syubhat yang luar biasa. Ya. Kalau kita tidak diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa termakan oleh syubhat-syubhatnya mereka, ahlul batil. Orang yang berada di atas kebatilan. Ya. Betapa banyak, ya, orang yang inginnya barakallahu fikum memberikan nasihat, datang menemui ahlul batil, orang yang memiliki syubhat, dengan merasa, "Oh, saya bisa memberikan nasihat, saya kokoh." Ya. Kemudian datang dialog, lama-lama termakan oleh syubhatnya mereka. Maka hati-hati, jauhilah. Ya. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, mengingatkan kepada kita semua supaya menjauhi ahlul ahwa. "Wala tujadilu ahlal ahwa," kata Imam Ahmad. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul ahwa, pengekor, pengikut hawa nafsu. Berbahaya. Ya. Kadang-kadang di dalam debat itu sudah menang, tapi masih terniang-niang syubhatnya mereka. "Oh, tadi mengucapkan seperti ini ya. Benar juga ya. Kalau dipikir-pikir, iya benar juga." Terus ya, termakan oleh syubhat. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau mengingatkan, "Wa adamul iltifati ila ma khalafahu," maka jangan menoleh kepada siapapun yang dia menyelisih manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kata beliau, wa fihi anal ibrata bil khawatim, maka pelajaran di sini bahwasanya yang namanya al ibrah bil khawatim, ya, dilihat dari akhirnya nanti. Bahkan di sana ada hadis yang menyebutkan, ya, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' wa yasbiqu alaihi al kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' wa yasbiqu alaihi al kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah wa yadkhuluha. Barakallahu fiik. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang mengamalkan dengan amalan-amalan ahlul jannah, melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga antara jarak orang tersebut dengan jannah tinggal satu dhira, tinggal satu hasta. Wa yasbiqu alaihi kitab, maka telah mendahului atas orang tersebut catatan. Wa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhulu, sehingga di ujungnya dia menutup kehidupannya dengan melakukan amalan penghuni neraka, sehingga orang tersebut masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara kalian, salah satu di antara kalian, mengamalkan amalan penghuni neraka, penuh dengan kemaksiatan, sehingga antara jarak orang tersebut dengan neraka sangat dekat. Tatkala mau mati tiba-tiba, mengamalkan amalan ahlul jannah fayadkhuluha, akhirnya orang tersebut masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Kalau demikian, apa yang kita lakukan? Ya. Apakah barakallahu fikum kalau seperti itu sudah kita enggak usah beramal? Kalau nanti takdirnya kita menjadi ahlul jannah, kita akan masuk ke dalam jannah? Lah, tidak demikian. Bahkan di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, ya, kata beliau, walakin alal insani an ya'mala amalan takunu sababan li husnil khatimah. Ini yang harus diperhatikan. Kata beliau, bahkan keharusan bagi manusia untuk melakukan amalan-amalan yang mana amalan tersebut menjadi sebab orang tadi menjadi husnul khatimah. Justru orang tersebut berusaha melakukan ibadah, berusaha melakukan amalan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang kita berharap dengan sebab tersebut, ya, sebagai sebab orang tadi menjadi husnul khatimah. Ini yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Bukan udahlah kalau begitu saya serahkan saja, kalau nanti takdirnya baik saya akan baik. Lah, tidak demikian. Yang dituntut seorang itu mengambil sebab menjalankan suatu amalan yang menjadi sebab orang tadi menjadi husnul khatimah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini yang pertama. Orang tersebut mengambil sebab, ya, yang dengan sebab itu orang tadi menjadi husnul khatimah. Dan yang kedua, wa yabta'idu 'anil a'mali allati takunu sababan lisu'il khatimah. Dan yang kedua, hendaklah dia menjauhi amalan-amalan yang menjadi sebab orang tersebut menjadi su'ul khatimah. Dijauhi perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Dijauhi perkara-perkara yang akan membawa atau menjadikan orang tersebut menjadi su'ul khatimah. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Bukan orang tadi terus, oh kalau begitu ya lebih baik kita gak usah beramal. Ayo. Kalau nanti kita akan menjadi penghuni sorga, kan dimasukkan ke dalam sorga. Ternyata pemahaman para ulama tidak demikian. Justru hadis ini sebagai cambuk bagi kita untuk mengambil sebab. Nih, yang pertama, mengambil sebab, menjalankan sebab-sebab yang bisa menjadikan orang tersebut menjadi husnul khatimah. Yang kedua, orang tersebut menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan orang tersebut menjadi su'ul khatimah. Menjauhi perbuatan-perbuatan ma'asi, ya, perbuatan-perbuatan maksiat, jauhi. Menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini yang akan menjadikan sebab orang tersebut barakallahu fikum menjadi su'ul khatimah. Jangan sampai seorang hamba mati dalam keadaan dia di atas bid'ah, dalam keadaan di atas kesyirikan, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian beliau kembali mengingatkan kepada kita, tanbih supaya kita hati-hati. Kata beliau, fal insanu madama ala qaidil hayati fa huwa mu'ridun lil inhirafi wal fitnah. Selagi manusia itu hidup, maka dihadapkan kepadanya penyimpangan dan dihadapkan kepadanya fitnah-fitnah. Waqad yan harifu wa yamutu ala ghairil Islam wa na'udzu billah. Ya. Dan terkadang di sana ada manusia ya, yang dia terbawa oleh fitnah, terbawa oleh penyimpangan, sehingga dia yamut, dia meninggal dunia ala ghairil Islam, tidak lagi di atas agama Islam. Ya. Meninggal dalam keadaan sudah menyimpang, berada di atas kesyirikan, berada di atas bid'ah. Wa na'udzu billahi min dzalik. Maka kata beliau, wa hadzal haditsu fihi al-hathu 'ala dinil islami wa sabati 'alaihi. Maka hadis yang tadi kita baca justru merupakan dorongan supaya kita berusaha terus-menerus supaya kokoh di atas agama Islam. Kita mengambil sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Banyak-banyak berdoa, banyak berzikir, banyak talabul ilmi, banyak menjalankan ibadah. Ambil sebab-sebab yang menyebabkan orang tersebut menjadi husnul khatimah. Setelah itu menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan orang tersebut menjadi su'ul khatimah. Jauhi perbuatan maksiat, jauhi ahlul bid'ah, jauhi ahlul syirki, dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa as-sabat, kokoh di atas al-kitab was sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.